بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواننا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala tanan senantiasa dan terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Dan sungguh nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang. Terbukti banyak saudara kita yang tidak hadir, mungkin hadir di majelis yang lain, di majelis ilmu, tapi kebanyakan mereka tidak di majelis ilmu. Maka sungguh bisa hadir duduk di majelis ilmu adalah suatu kemuliaan, kemuliaan dan pertanda Allah memuliakan kita. Yaitu sekali lagi marilah kita bersyukur atas nikmat yang agung ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kembali kita akan membaca dan mempelajari pembahasan fikih, masih dalam kitab Durrul Bahiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca hukum seputar nifas. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa nifas itu paling lamanya selama 40 hari. Ya. Dan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa nifas itu paling lama sampai 60 hari. Ulama yang berpendapat bahwa nifas itu paling lama 60 hari ini berdasarkan kenyataan. Jadi ada wanita yang mengalami nifas sampai 60 hari berdasarkan kenyataan. Adapun yang berpendapat bahwa nifas itu paling lama selama 40 hari sebagaimana telah kita sebutkan, telah datang hadis dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Dan hadisnya kata Syekh Al-Albani Hasan Sahih. Di mana Ummu Salamah berkata, "Kanatin nufasa'u taq'udu 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawma." Dahulu para wanita yang nifas yang habis melahirkan itu duduk, maksudnya tidak sholat, tidak puasa. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melahirkan selama 40 hari. Jadi mereka tidak sholat, tidak juga puasa sekitar 40 hari. Iya. Ulama menjelaskan bahwa 40 hari ini dari si kebanyakannya. Kebanyakan wanita itu mengalami nifas sampai 40 hari. Karena itu kalau ada wanita yang setelah 40 hari masih keluar darah terus, bisa jadi itu adalah darah nifas. Atau mungkin setelah 40 hari keluar darah, tapi bertepatan dengan hari-hari yang biasa dia haid, maka bisa jadi itu adalah darah yang keluar setelah 40 hari itu adalah darah haid. Jika setelah itu masih keluar darah terus sampai 60 hari, maka itu masih terhitung nifas menurut sebagian ulama. Iya. Jadi paling banyak sampai 60 hari. Ya, tapi pada keumuman wanita kebanyakannya sampai 40 hari mengalami nifas. Dan tentang permasalahan nifas, kemarin kita telah menyebutkan ada 4 keadaan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, bahwa wanita yang nifas itu ada 4 keadaan. Yang pertama apa? Darahnya berhenti sebelum 40 hari. Setelahnya tidak keluar lagi. Berarti setelahnya, setelah darah itu berhenti, dia wajib apa? Wajib mandi kemudian sholat. Iya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, iya. Iya. Jadi setelah melahirkan mungkin beberapa hari berikutnya darah tidak keluar, darah nifas tidak keluar, tapi hari berikutnya, beberapa hari berikutnya sebelum sampai 40 hari keluar darah lagi. Ya. Nah, kalau keluar darah lagi bagaimana? Itu terhitung apa? Terhitung darah nifas. Terhitung darah nifas. Berarti dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, karena keluar darah lagi. Masih di masa apa? Masih di waktu 40 hari, sebelum 40 hari. Keadaan yang ketiga, ya, keluar darah sampai 40 hari. Jadi dia mengalami nifas sampai 40 hari. Kalau darah yang keluar itu darah nifas. Nih. Keluar terus sampai 40 hari. Berarti darah nifas. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, ada wanita yang apa? Ya, setelah 40 hari masih keluar darah. Ya. Jika darah itu keluar setelah 40 hari di waktu yang biasa dia haid, maka ada yang mengatakan berarti darah itu, yang darah yang keluar adalah darah haid. Ya. Kalau masih terus keluar sampai 60 hari berarti apa? Itu darah nifas. Ya. Jadi keadaannya keempat itu bagiannya pertama, ya kan? Bagiannya kedua apa? Keluar darah setelah 40 hari itu kemudian apa? Tidak di waktu kebiasaan dia haid. Ada ulama yang berpendapat ini itu masuk apa? Darah yang keluar itu setelah 40 hari itu berarti bukan darah nifas. Ada yang berpendapat itu darah nifas. Ya. Ada yang berpendapat termasuk nifas. Ya nanti dilihat ciri-cirinya. Kalau itu ciri-ciri darah nifas, berarti dia masih nifas. Ya. Walaupun sampai 60 hari. Memang yang telah kita jelaskan, ada ulama yang berpendapat paling lama nifas itu 60 hari. Karena ada terbukti ada wanita yang mengalami nifas sampai 60 hari. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, itu penjelasan tentang masalah nifas. Aduan kemarin tentang masalah istihadah. Bagaimana tentang istihadah? Wanita yang istihadah, dia sering keluar darah. Dan darah istihadah itu bukan darah haid. Wanita yang sedang istihadah berarti dia dalam keadaan suci, sebab dia bukan dalam kondisi haid. Sekarang bagaimana dia menentukan waktu haidnya? Bagi wanita yang sering keluar darah karena dia punya apa, mengalami istihadah, penyakit seperti ini, sering keluar darah. Maka ini kemarin ada berapa? 3 keadaan, ya kan? Wanita yang istihadah berkaitan dengan masalah haid itu ada 3 keadaan. Yang pertama apa? Dia punya kebiasaan haid di setiap bulannya. Maka apa? Di waktu yang biasa dia haid, berarti dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan yang semisalnya. Adapun setelah itu, maka setelah dia mandi, dia boleh sholat. Setelah keluar masa haidnya, maka dia segera mandi dan sholat. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, wanita tersebut tidak punya kebiasaan, tidak memiliki kebiasaan haid, tidak menentu haidnya. Tapi dia masih bisa membedakan ciri-ciri darah. Ya. Maka wanita seperti ini, kalau dia lihat darah yang keluar itu adalah ciri-ciri darah haid, dia tidak boleh sholat. Apabila yang keluar itu adalah ciri-ciri darah istihadah, maka dia ya wajib sholat. Sholat lima waktu masih diwajibkan. Puasa juga dia lakukan kalau di bulan Ramadan. Ya. Keadaan yang terakhir apa? Jika wanita tersebut tidak punya kebiasaan di setiap bulannya untuk haidnya, kemudian tidak bisa, darahnya tidak bisa dibedakan dengan darah yang lain. Ya. Maka bagaimana? Dia mengikuti kebiasaan kebanyakan wanita, khususnya dari kerabat dekat. Seperti kita contohkan siapa? Bagi saudara perempuannya atau ibunya. Itu biasanya berapa hari haidnya? Iya. Dan dia hitung dari awal bulan. Iya. Ini. Kemudian satu masalah bagi wanita yang baru haid. Ya. Ada ulama yang berpendapat wanita yang baru haid itu pun mengikuti, dan dia jadi wanita yang pertama kali haid, baru mengalami haid. Ya. dan dia belum bisa membedakan ciri-ciri darah, maka ada yang berpendapat dia mengikuti apa kebiasaan kebanyakan wanita, saudara-saudara wanitanya atau mungkin ibunya. Ya. Dan ada pula yang berpendapat, jadi darah yang keluar dari wanita yang baru haid, walaupun lama, itu dianggap darah haid. Wanita yang baru haid dan darah terus keluar, walaupun mungkin lebih dari 10 hari, itu masih terhitung darah haid. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin berkaitan tentang penjelasan bahwa nifas itu sama dengan haid. Nifas itu seperti haid. Maka ada yang bertanya kemarin, apakah wanita yang nifas juga boleh ditalak gitu ya? Tentang permasalahan ini, ada sebagian ulama yang berpendapat haram, tidak boleh wanita yang sedang nifas ditalak. Tapi Aisyah bin Utsaimin berpendapat tidak diharamkan mentalak wanita yang sedang nifas. Tidak diharamkan mentalak wanita yang sedang nifas. Ya. Karena apa dalam ayat? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum min nisaa'a fa talliquhunna li iddatihin. Wahai nabi, idza talaqtum min nisaa'a, bila kamu mentalak wanita, fatalliquhunna, maka talaklah dia di pada iddahnya. Ya, pada iddahnya. Sedangkan apa? Sedangkan wanita yang sudah melahirkan itu berarti sudah lepas dari iddah. Kan itu. Kalau sudah melahirkan berarti sudah lepas dari masa iddah. Berarti apa? Tidak mengapa wanita yang nifas itu ditalak. Ya, ini menurut Syekh Ibn Utsaimin dan mungkin ulama yang lainnya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tidak ada batasan tentang paling sedikitnya masa nifas. Ya kan, kemarin. Bisa saja jadi apa? Nifas itu dialami oleh wanita hanya sesaat, bisa jadi. Ya. Tidak sampai berhari-hari. Bahkan mungkin tidak sampai 40 hari. Ada. Seperti itu. Ya. Berikutnya ada satu permasalahan yang lain. Atau sebelumnya kita ingin tanya, apa yang dimaksud dengan nifas? Haidar. Apa yang dimaksud dengan nifas? Darah yang keluar dari seorang wanita. Yang keluar apa? Setelah melahirkan atau bersamaan dengan melahirkan atau sebelum melahirkan 2 hari, 3 atau 3 hari, disertai dengan apa? Rasa nyeri. Ini ketika keluar terasa nyeri. Ya. Yeah. Itulah An-nifas atau darah nifas. Iya. Sementara dijelaskan pula bahwa apa? Nifas itu seperti haid. Dalam masalah haram, pengharaman melakukan hubungan suami istri dalam masalah meninggalkan sholat puasa. Demikian pula dalam masalah apa? Tidak mengkodok sholat. Ya. Ini ulama sepakat bahwa wanita yang nifas itu tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Juga apa? Tidak mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama mengalami nifas. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kelompok Khawarij berpendapat wanita yang haid atau nifas itu nanti dia harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama haid atau nifas. Ini pendapat kelompok Khawarij dan ini menyelisih dalil yang sahih, menyelisih dalil. Ya. Jadi wanita haid maupun nifas tidak mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama dia haid atau nifas. Ya. Ini ada satu permasalahan yang kemarin telah kita singgung sedikit tentang darah yang keluar. Saat wanita keguguran, apakah itu termasuk dari nifas? Jadi dalam masalah ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, yang gugur itu adalah nutfah, itu berupa darah. Ya. Jadi belum berbentuk, belum menjadi segumpal daging, belum berbentuk manusia. Maka kalau yang gugur itu adalah nutfah, darah yang keluar itu adalah darah apa? Fasad. Darah rusak, bukan darah nifas. Kalau yang keluar hanya darah rusak atau fasad, maka berarti wanita tersebut tetap sholat. Ya. Dia boleh meninggalkan sholat. Keadaan yang kedua, yang gugur tersebut janin yang gugur atau yang keluar itu telah sempurna 4 bulan, usianya sudah sempurna 4 bulan. Kalau sudah sempurna 4 bulan berarti sudah berbentuk manusia. Maka darah yang keluar itu berarti darah nifas, berarti nifas. Ya. Yeah. Yang ketiga, yang gugur atau yang keluar ya, itu rupa alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah ya. Sudah segumpalan darah. Ya. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat darah yang keluar bersamanya itu bukan darah haid dan bukan pula darah nifas. Tapi ada ulama yang berpendapat darah yang keluar bersamanya itu adalah darah nifas. Ini ada dua pendapat tentang masalah ini. Yang keempat, yang keluar atau yang gugur itu adalah berupa mudghah, segumpal daging. Tapi belum terbentuk manusia. Di sini pun apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat darah yang keluar itu bukan nifas. Ada yang berpendapat darah nifas. Keadaan yang kelima, yang gugur itu adalah mudghah, segumpal daging tapi sudah berbentuk manusia. Jadi janin yang keluar karena keguguran itu sudah berbentuk manusia, sudah ada kepalanya, ada tangannya, kakinya, sudah berbentuk manusia. Maka kebanyakan ulama berpendapat darah yang keluar bersamanya itu adalah darah nifas. Ya. Jadi kebanyakan ulama kalau sudah berbentuk manusia, ada tangan, kaki, mungkin kepala, darah yang keluar bersamanya atau mungkin setelahnya itu adalah darah nifas. Ya. Dan demikian fatwa ulama, fatwa al-lajnah da'imah, fatwa Syaikh bin Utsaimin, Syaikh bin Baz dan yang lainnya berpendapat kalau sudah kalau janin yang keluar itu sudah beruntung manusia, ya, bayi yang keguguran itu sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar itu darah nifas. Ya. Sekarang bagaimana kapan masa yang paling sedikit, waktu minimal janin itu sudah berbentuk manusia, kapan waktu minimal, waktu yang paling sedikit janin itu sudah berbentuk manusia? Berapa? Ulama menyebutkan 81 hari. Sudah beruntuk manusia. Ya. Tapi ini juga apa? Perlu kepastian, perlu dipastikan sudah berbentuk atau belum. Adapun kalau sudah berusia 90 hari, maka sudah dipastikan dia berbentuk manusia. Adapun kalau 81 hari ini masih perlu dicek kembali, dilihat kembali. Iya. Jadi kesimpulannya apabila bayi yang keluar, sesuatu yang keluar saat keguguran itu sudah berbentuk manusia, nyat tangan, kaki dan yang lainnya, maka darah yang keluar apa itu tadi termasuk darah nifas. Iya. Adapun kalau yang keluar saat keguguran itu mungkin cairan atau mungkin baru darah ya, yang belum menjadi daging, maka apa? Itu berarti darah apa? Darah fasad. bukan darah nifas. Ya. Jadi hal ini penting bagi wanita mengetahui, untuk diketahui, karena kaitannya dengan permasalahan sholat puasa. Ya. Kalau dia mengetahui, oh, saya keguguran dan bayi saya sudah berbentuk manusia, kemudian keluar darah, oh berarti ini darah nifas, saya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, kan gitu. Oh yang keluar ini baru segumpal darah atau mungkin masih berupa cairan darah, belum berbentuk manusia, maka apa? Oh berarti darah yang keluar adalah darah fasad, bukan darah nifas. Berarti dia masih diwajibkan untuk sholat. Dia harus sholat. Ini. Jadi permasalahan nifas, permasalahan haid, wanita harus mengerti. Ini. Karena berkaitan dengan masalah ibadah yang besar, semisal sholat. Iya. Ya hadirin jemaah rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan permasalahan haid dan nifas. Adapun untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk, akan masuk pada pembahasan kitab sholah. Ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.